Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemandirian diri manusia modern sangat lamban ditumbuhkan karena sejak awal mereka dibikin tergantung pada orang yang mengajarinya. Orang yang mengajarinya adalah orang yang lebih besar, lebih tua usianya, yang merasa lebih pinter dan meyakini bahwa yang diajarinya adalah manusia yang masih bodoh dan lebih bodoh dibanding yang mengajari. Orang yang mengajarinya itu tidak pernah belajar memahami dan mengerti siapa yang diajarinya. Mereka kebanyakan hanya agen penyalur informasi yang tidak pernah mempersoalkan dari mana datangnya informasi itu dan tidak pernah peduli tepat atau tidak informasi itu disampaikan kepada mereka yang diajarinya. Para pengajar modern tidak pernah mempelajari ketepatan ilmu dan pengetahuan tentang siapa yang diajarinya. Terlebih lagi mereka yang diajari rata-rata tidak memiliki bekal pengetahuan tentang siapa yang mengajarinya, apa yang diajarkannya, kenapa hal itu diajarkan, bagaimana konteksnya, bagaimana ketepatan tahapnya, atau harus dengan cara apa informasi itu disampaikan. Di dalam peradaban di mana yang mengajar tidak mengerti yang diajar, jangan berharap yang diajar mengerti yang mengajar. Kalau guru saja tidak tahu memilih murid, jangan mimpikan murid mampu memilih gurunya. Itu semua akan menjadi kondisi dasar ketika nanti dia kerja, ketika nanti dia mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya, dalam posisi di bawah, di tengah maupun di atas, di dalam makom dia menjadi apapun, hal itu akan menjadi setting dasar psikologi dan mentalnya. Oleh karena itu, prinsip ihsan tidak bisa kita elakkan.